الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk bab yang ke-36 dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ke-36 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babnya dengan khawful mu'min min an yahbita amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab takutnya seorang mu'min dari gugurnya amalan yang diamalkan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dan telah kita lalui asar Ibrahim ibn Yazid At-Taimi rahimahullah ta'ala, begitu pula asar ibn Abi Mulaika rahimahullah ta'ala, dan juga asar Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang mana semuanya merupakan a'immatu tabi'in, ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Ibrahim Yazid At-Taimi beliau mengatakan, ma'arabtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukaddiba. Tidaklah aku timbang dan aku nilai perkataanku pada amalanku melainkan aku khawatir kalau aku adalah orang yang mendustakan, orang yang mendustakan apa yang dia katakan, dikarenakan ketidakselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Dan seperti yang disebutkan, ini menunjukkan ketawaduan beliau rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama, dan juga beliau dikenal dengan seorang abid minal ubad, seorang ahli ibadah. Bersama dengan itu beliau sangat takut sekali, sangat takut sekali dengan apa yang beliau lihat dari tafsir bil amal. Dan seperti kita ketahui, sifat seorang mukmin adalah menyatukan antara husnul amal dengan al-khawf. Dan ini merupakan sifat yang sangat mulia. Mereka memperbaiki amalan-amalannya, baik amal yang zahir ataupun amal yang batin, berusaha beribadah sebaik-baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama dengan itu mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya akan hilang penyakit gurur, penyakit kibir, sombong, merasa lebih dari yang lainnya. Bahkan seperti dikatakan oleh Ibrahim Yazid At-Taimi di sini, sampai beliau khawatir kalau aku termasuk orang yang mendustakan. Berbeda dengan orang-orang yang menyatukan antara isa'ah, isa'atul amal dengan al-aman. Orang-orang yang rugi dalam kehidupannya, menunjukkan dia seorang yang fajir. Orang yang amalannya amalan dosa, amalan yang tidak baik, bersama dengan itu dia merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita lihat perumpamaan yang disebutkan oleh Abli Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang telah kita lihat di Sahih Bukhari. Ibn Mas'ud mengatakan seorang fajir ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menganggapnya bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Meremehkan sekali perbuatan dosa tersebut. Lalat di hidung dengan menggerakkan tangannya atau kepalanya akan terbang meninggalkan hidungnya. Begitu pula orang fajir ini menganggap dosa sesuatu yang remeh. Berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin kata Ibnu Mas'ud ketika terjatuh kepada perbuatan dosa, karena mukmin bukan seorang yang maksum. Tidak ada di antara kita orang yang maksum. Pasti tergelincir kepada perbuatan dosa. Dan dia melihat dosa yang dia lakukan bagaikan atau seakan-akan dia duduk di bawah tebing yang kapan saja tebing tersebut atau tersebut bisa menimpanya. Dan dari Atsar Ibrahim bin Yazid At-Taimi juga kita bisa mengambil faedah, maksudnya kita hendaknya selalu berupaya menyatukan antara al-ilmu wal-amal, al-qaul wal-amal hendaknya selaras. Wa taufiq biadillahi ta'ala. Begitu pula di asar Ibn Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Aku menjumpai 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya merasa khawatir kalau dirinya terkena penyakit nifaq. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang dari sahabat yang kujumpai mengatakan imanku seperti iman Jibril dan Mikail. Dan kita ketahui para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Ilman wa amalan. Secara ilmu ataupun secara amalan, tidak akan pernah ada generasi seperti generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu mereka khawatir karena penyakit nifaq. Ini sifat yang sangat mulia. Seseorang memperbaiki amalannya, kemudian bersama dengan itu dia tidak aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia selalu menjaga amalannya. Dan juga asar Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri tentang penyakit nifaq, ma khawfahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Penyakit nifaq tidaklah merasa aman darinya kecuali seorang munafiq, dan tidaklah merasa takut darinya kecuali seorang mu'min. Tidaklah takut dari penyakit nifaq kecuali mu'min, sehingga dia berhati-hati untuk tidak terkena penyakit tersebut. Dan tidaklah dia merasa aman dari penyakit nifaq kecuali seorang munafik, menganggap remeh perkara-perkara tersebut. Dan kita lalui hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Nabi mengatakan sibabun muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah suatu kefusukan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Dan kufurnya kufrun duna kufrin. Dan asar serta hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, semuanya menunjukkan dan merupakan bantahan terhadap orang-orang murjiah yang menganggap bahwasanya kemaksiatan itu tidak berpengaruh dengan keimanan seseorang. Dan ini perkataan yang batil, yang mengatakan perbuatan maksiat tidak berpengaruh terhadap keimanan adalah perkataan yang batil, perkataan orang-orang murjiah. Dan seperti kita ketahui, mereka mengatakan iman bukan merupakan bagian, atau amal bukan bagian dari iman. Kemudian di bagian akhir dari bab yang ke-36 ini, beliau menyebutkan hadis Ubad bin Samit radhiyallahu ta'ala an, Qala rahimallahu ta'ala akhbarana Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja Qala haddathana Ismail ibn Ja'far An Humaid Humaid ibn Abi Humaid At-Tawil Seorang tabi Yang disebutkan di terjemahnya bahwasanya Beliau meninggal dalam keadaan qa'imun yusalli Sedang melaksanakan sholat Jadi termasuk alamat dari husnul khatimah Dan sudah kita juga diterjemah Syekhnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Adam ibn Abi Iyas Beliau meninggal setelah beliau mengkhatamkan Al-Quran Dalam keadaan beliau terbaring Di tempat tidurnya dalam keadaan sakit Sakit parah beliau khatamkan Al-Quran Kemudian mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dan meninggal di kalimat tersebut Wa nas'alu ta'ala min fadlih Manusia baik atau buruknya itu sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal. Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal yang dijadikan tolak ukur baik tidaknya seseorang adalah amalan yang dilakukan di akhir hayatnya. An Anas wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala akhbarani Ubadah bin Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatil qadr. Fatalaha rajulan minal muslimin Faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadr Wa innahu talaha fulan wa fulan Farufi'at Wasan yakuna khairan lakum Itamisu fi sab' wa tis' wal khams Dari Anas radhiyallahu ta'ala an Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada Ubadah bin Shamit Hadisnya riwayat sahabi anis sahabi. Dari Nabi SAW, Ubadah bin Sa'id mengatakan pada suatu ketika Nabi SAW keluar. Menjumpai para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk mengkhabarkan tentang Lailatul Qadar. Tentang ta'yin Lailatul Qadar. Tentang kapannya terjadi Lailatul Qadar secara muayyan. Tapi qadarullah pada saat itu telah harajulan minal muslimin. Ada dua orang dari kalangan kaum muslimin. Dari sahabat Nabi SAW. Talaha. Itu berselisih. Bertengkar. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya. Sungguh tadi aku keluar. Untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Kapan terjadinya itu qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Farufiat. Kemudian ketika keluar si fulan dan si fulan berselisih, bersengketa, bertengkar, farufiat. Maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ma'rifah Lailatul Qadar tersebut, tentang ta'yin kapan terjadi Lailatul Qadar tersebut. Kemudian kata Nabi wa asa an yakuna khairan lakum dan mudah-mudahan dengan hal tersebut itu lebih baik bagi kalian. Dengan tidak kita ketahui ta'yinnya kapan Lailatul Qadar di malam keberapa dari bulan Ramadan Lailatul Qadar mudah-mudahan itu yang terbaik untuk kalian yang dengannya kalian berijtihad di malam bulan Ramadan terlebih di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar kemudian Nabi SAW memberikan gambaran tentang Lailatul Qadar itamisu hafisa bawatis wal khams carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam ketujuh atau kesembilan atau kelima malam ketujuh akhir itu tujuh sebelum akhir atau sembilan sebelum akhir atau kelima sebelum akhir itu malam ganjil di akhir bulan Ramadan sepuluh akhir malam terakhir dari bulan Ramadan ini hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala dan di hadis ini kita bisa mengetahui tentang asar as-sayyi asar as-sayyi'ah akibat yang buruk dari at-talahi dari ikhtilaf wa tanazu' perselisihan lebih-lebih pertengkaran itu perkara yang tidak baik dan perkara yang sangat diingatkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya mengkhabarkan tentang ta'in, waktu yang pasti untuk Lailatul Qadar. Ketika didapatkan dua sahabatnya sedang talaha berselisih, maka diangkat ilmu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengingatkan kita dari at-tanazu' di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Anfal, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih. Fatabshalu wa tadhhabu rihukum. Karena kalau kalian berselisih, kalian akan gentar menghadapi musuh-musuh kalian. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, semuanya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan syahid di sini, kemaksiatan itu asarnya sayyi'ah, akibatnya buruk bagi seorang hamba. Dan juga di sini kita bisa mengetahui bahwasanya arja layali, malam yang paling diharapkan kita mendapatkan Lailatul Qadar di malam Ramadan, itu di malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Malam-malam ganjil di bulan Ramadan dari 10 malam terakhir dari syahr tersebut, itu merupakan malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar, dan terutama lagi malam yang ke-27. Dan seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak mengetahui secara ta'in, secara pasti kapan malam itu qadar, beliau mengatakan asa an yakuna khairan lakum, mudah-mudahan itu yang terbaik untuk kalian. Kalau kita berijtihad selama malam-malam bulan Ramadan, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Yang Nabi katakan, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaba ghufir lahu ma taqaddam min dzanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau dia salatnya imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengatakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Ibadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-21, Al-Khawf ala talibil ilmi minal mai ila dunia. Di bab yang ke-21 dari kitabul ilm, Syekh Muqbir rahimah ta'ala beliau memberikan judul babnya dengan seorang talib, seorang penuntut ilmu, hendaknya takut dari mai ila dunia, cenderung kepada kehidupan dunia, cenderung kepada kenikmatan dunia, harta dan yang semisalnya. Dan telah kita lalui hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu ta'ala an, yang disebut dari mengatakan, likuli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah seperti telah kita lalui nukilan dari Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, kullu ma yashghalu al-insan anillah fahuwa fitnah. Semua perkara yang bisa menyibukkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Perkara yang banyak menyebabkan umatku jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-mal. Dan juga hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, madhi ibani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mal wa syarafili dini. Tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar, yang dilepas di sekelompok kambing, itu lebih merusak dari ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan terhadap agamanya. Jadi ambis orang dengan harta, mengumpulkan harta dengan segala cara, baik yang halal ataupun yang haram, dan juga ambisi untuk mendapatkan jabatan dengan berbagai cara, ini merusak agama seseorang. Lebih besar kerusakannya daripada kerusakan yang terjadi oleh dua ekor serigal yang dilepas di selonggok kambing. Dan ini semuanya pelajaran bagi kita, terutama para talabatul ilm. Para talabatul ilm berhati-hati dari fitnatul mal, fitnah harta. Dan berhati-hati dengan ambisi duniawiyah, ambisi untuk mendapatkan perkara-perkara duniawiyah. Ini bisa merusak agama seseorang, bisa merusak agama seseorang. Dan di bab yang kita baca, kita akan lalui lebih rinci lagi tentang masalah ini. Kata beliau rahimahullahu taala, al-iqbal ala dunya yud'ifu hifdha talibil ilm. Tersibukkan dengan kehidupan dunia itu akan melemahkan hafalan seorang talibul ilm. Dan sudah kita ketahui al-ilm huwal hifdh. Hafalan merupakan perkara yang sangat penting dalam talabul ilm, dalam talabul ilm. Dan seorang ketika tersibukkan dengan perkara dunia, maka tersebut akan mengganggu hifadnya. Dan sekali lagi, seperti kita sebutkan, bukan berarti kita mengharamkan dunia. Dunia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Tapi kita sering ingatkan, tidak boleh kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Akan tapi kita jadikan dunia sebagai alat, sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan Allah jadikan dunia untuk kita sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya, untuk kita, untuk sarana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ini beliau menyebutkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Qala al-imam Abu Abdullah Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Akhi Sultan, Ibnu Majah masmu? Ahsanta. Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Haddathana Muhammad ibn Bashar Raihan. Muhammad Bashar, siapa lakum? Bundar atau bundar? Ahsanta, bundar. Muhammad ibn Bashar laqabuhu bundar, maknanya wasi'ul ilm atau hafidul hadith. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far wa huwa gundar. Qala haddathana Syu'bah. Kalau Syu'bah, Syu'bah ibn man? Indak Hanif. Perhatikan Syu'bah ibn man, Syu'bah ibn Hajjaj. Abu siapa? Abu Bustam. Ahsan, Amirul Mina fil hadith. Siapa ini? Muawiyah. Indak Syu'bah Abu Bustam. Kalau beliau solat, seperti apa solatnya? Kalau berdiri seperti tiang. Kalau sujud, kathawbil mulqah, seperti kain yang tergeletak. Kalau ruku seperti telah lupa. Menunjukkan khusyuk di dalam solatnya. Dan ini patut kita teladani, terutama banin. Perhatikan ketika sholat, banin semuanya sholat dengan baik, sholat dengan baik. Insya Allah ketika sholat kita baik, semua amal kita akan menjadi baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sunnah salat bisa mencegah seorang dari perbuat keji dan munkar. An Umar ibn Sulaiman qala sami'tu Abdurrahman ibn Aban ibn Uthman ibn Affan an abihi قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار قلت ما بعث أو ما بعث إلي هذه الساعة إلا لشيء سال عنه فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح إلا عمر بن سليمان وعبد الرحمن بن أبان قد وثق الأول ابن معين والنسائي والثاني النسائي كما في تهذيب التهذيب. Dari Aban bin Utsman bin Affan beliau berkata, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia dari kalangan Ansar pada zaman Marwan, beliau keluar dari tempat Marwan binisbin nahar di waktu siang hari. Siang hari ditariknya matahari beliau keluar. Maka kata Aban Utsman, ma bu'itsa ilai hadisa illa li syai'in sa'alan. Karena tidaklah Zaid bin Thabit diminta untuk menemui Marwan itu al-Amir pada waktu seperti ini melainkan ada sesuatu yang ditanyakan kepada beliau, kepada Zaid bin Thabit. Maka aku bertanya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Faqala, maka Zaid bin Thabit membenarkannya dan mengatakan Marwan bertanya kepada kami. Marwan al-Hakam al-Amir bertanya kepada kami tentang perkara-perkara yang kami telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marwan bertanya kepada Zaid tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid menyebutkan apa yang beliau sampaikan kepada Marwan dari yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man kanati dunya hamma, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, tujuan hidupnya, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan cerai-beraikan perkaranya, perkara orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, waja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah jadikan kefakiran selalu berada di depan matanya. Pikirnya selalu dihantui dengan takut fakir. Padahal terkadang dia mungkin diberikan kepadanya dunia, orang yang banyak harta. Akan tetapi bersama dengan itu dikarenakan kesalahannya dalam masalah tujuan hidup, dia selalu dihantui dengan takut kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. وَمَنْ كَانَتْ الْأَخِرَةُ نِيَتَهُ. Kemudian Nabi SAW, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai tujuan hidupnya, جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ, maka Allah akan satukan perkara-perkaranya, akan mudahkan segala urusannya, وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, dan Allah SWT akan jadikan kekayaannya berada di hatinya. Dan seorang kalau sudah diberi kekayaan hati, maka maknanya dia telah menjadi orang yang kaya secara hakiki, yang kaya sebenar-benarnya kaya. Karena Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil arab, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan yang hakiki dengan banyaknya harta, karena kekayaan yang hakiki adalah dengan kayanya hati. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, watatu dunya wa iragimah, dan datang kepada dunia dalam keadaan dunia tersebut ragimah, makhurah, hina di sisinya, karena dunia bukan tujuan hidupnya. Dan syahidnya di sini khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, farraqallahu alaihi amrah, perkaranya akan tercerai-berai, perkaranya akan menjadi sulit, sampai sana dia seorang talibul ilm. Seorang talibul ilm, yang namanya talibul ilm itu hamnya harus wahid, pikirannya harus benar-benar konsentrasi penuh kepada belajarnya, tidak bisa bercabang-cabang. Sudah kita lalui kalam sebagian salaf, itu Az-Zuhri rahimallahu taala, beliau mengatakan al-ilm in ataitahu kullah ma yu'tika illa ba'dah. Yang namanya ilmu, seandainya engkau berikan semua yang kau miliki, semua waktumu, semua kemampuan engkau berikan, maka tidaklah ilmu memberikan kepadamu kecuali sedikit. Wa in ataitahu ba'dah atau wa in ataitahu ba'dah lam yu'tika syai'an. Kalau ilmu hanya engkau berikan sebagian dari apa yang ada padamu, maka ilmu tidak akan berikan apapun kepadamu. Ilmu butuh ijtihad, kesungguhan. Dan ilmu juga butuh kepada konsentrasi, tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, yang masih berkaitan dengan materi yang kemarin, yang berkaitan dengan masalah dunia. Masalah dunia dikhabarkan dalam hadis ini, bahwasanya orang yang tujuannya akhirat pasti akan diberikan kepadanya dunia. Dan perkara dunia, baik orang soleh ataupun orang taleh, orang muslim atau orang kafir, semuanya telah dituliskan untuknya bagiannya di dunia sebelum mereka dilahirkan. Hanya saja bedanya, kalau orang yang tujuannya akhirat, dia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan dunia tersebut, karena tujuannya bukan dunia. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia tersebut raghimah, maqhurah, hina. Berbeda orang yang tujuan hidupnya dunia, dia curahkan pikirannya untuk dunia dan jadikan sebagai tujuan hidupnya, dan semua kemampuannya dia curahkan untuk dunia. Maka dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan rahah, ketentraman, ketenangan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena perkaranya dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pikirannya akan selalu dihantui dengan takut kefakiran. Dan telah kita lalui juga kalam para ulama rahmatullahi majma'in. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya orang yang tujuan hidupnya dunia itu pasti akan selalu dalam keadaan galau, dalam keadaan cemas, takut, tidak tenang, baik sebelum dia dapatkan dunia ataupun setelah dia dapatkan. Selalu tersiksa dalam segala keadaannya. Ketika dia belum mendapatkan dunia dan berambisi untuk mendapatkan dunia, dia dalam keadaan lelah untuk mendapatkan dunia, dan pikirannya juga lelah dengan hal tersebut. Dan ketika dia telah mendapatkan dunia yang dia cari pun, dia tetap dalam keadaan seperti itu. Dari satu sisi, dia tidak pernah merasa puas dengan dunianya, selalu haus dengan dunia. Dari sisi lain, dia khawatir kalau dunia yang telah dia dapatkan itu akan luput darinya, akan diambil atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan selalu tersiksa, terlebih lagi ketika benar-benar apa yang dia khawatirkan menimpanya. Dan di sini dorongan bagi kita agar kita menjadikan tujuan hidup kita untuk mencari akhirat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengharamkan dunia, akan tapi kita jangan sampai menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Jadikan dunia sebagai alat, sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sebentar lagi tiba.